kabayang bae, rupa manehna. Kabayang bae, ederek manehna. Najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah. Kadresna, kudu sesepuran. Jangan diwarai kini kita yang kan kami anjing yang diwara bikin nutup pandang orang-orang usatnya padahal disatukan Ci Kita